السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan hadirin. Khususnya sekali lagi nikmat ilmu dan nikmat iman yang nanti berbuah menjadi amal ibadah dan amal soleh, karena ilmu dan iman adalah gizinya hati dan akal sehat sebagaimana kita sudah jelaskan. Ilmu dan iman itu ruh dalam kehidupan. Sebagaimana Al-Quranul Karim itu ruh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini itu tentang ruh lebih dari tentang jasad. Justru kalau kita hidup dengan sebatas jasad kita, kita akan sengsara dan gak ada nilainya. Betapa banyak jasad-jasad yang atletis, masa lemaknya sangat sedikit, tampan dan cantik itu terbujur kaku karena gak ada ruhnya. Karena gak ada ruh. Dan itu pesan bagi kita bahwa hidup itu tentang ruh. Dan sebagaimana kita punya semangat untuk menjaga fisik kita, khususnya di pandemi seperti ini, kita pun harus semangat menjaga hati, jiwa, dan ruh kita. Kata para ulama, sebagaimana dibawakan Al-Imam Ibn Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi fa anta birruhi la bil jismi insanu. Wahai orang yang berkhidmat kepada jasmaninya, fisiknya, kam tashqa bi khidmatihi, berapa kali Anda merasakan sengsara gara-gara sebatas fokus pada jasad Anda. Fa anta bi ruhi la bil jismi insanu, sesungguhnya engkau itu menjadi manusia itu dengan ruh, bukan sebatas dengan jasad. Jadi kenapa hidup ini ngurusin jasad terus 100%? Ngurusin jasad itu bagus, mengurusi fisik itu bagus, menjaga jasmani dari penyakit itu sunnah Nabi SAW. La darar wa la dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain atau firra minal majadum firaraka minal asad. Jauhi orang yang berpenyakit menular atau kusta sebagaimana engkau menjauh dari singa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita 100% hanya sibuk mengurusi kesehatan fisik. Makanya para ulama mengingati fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kamu tuh jadi manusia itu dengan ruh, bukan sebatas dengan jasmani dan fisik. Maka di samping kita menjaga pola makan, jaga prokes, jaga diri, maka kita harus punya waktu untuk bersama ilmu. Karena ilmulah ruh itu sendiri dan konsumsi hati dan jiwa kita. Dan dengannya kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Itu hal yang perlu terus kita tekankan, hadir apalagi di kondisi seperti ini. Jangan pernah lupa untuk mengkonsumsi makanannya hati, gitu loh. Makanannya jiwa. Karena gak akan bahagia walaupun kita hidup di istana, tapi kalau jiwa kita itu gak diisi dengan asupan yang bergizi, dan itu ilmu. Karena ilmu itu adalah firman Allah, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita gak akan bahagia, hadirin. Ini yang perlu kita camkan, dan bersyukurlah ketika Allah kasih taufik kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan ruh kehidupan kita itu setiap hari dan gak tanggung-tanggung bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau. Ini bersama salah satu yang terbaik dalam sejarah, bersama kitab atau buku yang direkomendasikan para ulama, Riyadus Salihin. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jamaah yang Allah muliakan, kita sudah sampai yang terakhir, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jiwa itu akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Sebagaimana jiwa dan diri ini akan mendapatkan dosa dan hukuman terhadap keburukan dan maksiat yang dia lakukan. Dan masih ingat kenapa Allah membedakan antara kebaikan dan keburukan? Kebaikan Allah menggunakan kata kasabat, kaf sin ba, thulatsi mujarrad dalam ilmu sharaf. Udah belajar belum ilmu sharaf, hadirin? Belum. Apa-apa. Semoga dimudah. Adapun ketika menyebutkan dosa dan kesalahan, Allah menggunakan kata pakai bahasa Arabnya dong, Rifki. Nah, biar enak. Allah menggunakan kata kerja laha makasabat wa alaiha maktasabat. Iktasabat. Apa bedanya, hadirin? Masih ingat enggak? Apa yang lalu biarlah berlalu. Kita tatap hari esok aja, Pak Ustaz. Dan suka ngingat-ingat yang kemarin. Loh, ini penting, hadirin sekalian. Pertama kan ulama katakan ini untuk keindah, untuk ketinggian sastra, untuk ketinggian gaya bahasa, kasabat waktu sabat gitulah. Dan yang kedua ada tambahan makna, dijelaskan sebagian para ulama. Apa tambahan maknanya? Ternyata ini penting, bahwa secara umum maksiat itu lebih capek daripada ketaatan, hadirin. Maksiat itu lebih capek daripada ketaatan. Lebih butuh takalluf dan ijtihad. Jadi butuh effort, butuh usaha dan rasa capek dibanding ketaatan. Gitu. Ini enggak boleh lupa ini. Ini pelajaran. Contoh simpel ya, memaafkan orang yang zalim sama kita berat apa enggak? Jamaah, ini ditanya nih, berat apa enggak memaafkan orang yang zalim sama kita? Berat ya. Pertanyaan kedua, hidup menjalani kehidupan dengan dendam, berat apa enggak? Enggak pernah ngalamin itu. Pak Ustaz, saya sudah 30 tahun nih dendam sama orang. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih berat? Memaafkan orang atau hidup dengan dendam? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok pada diem aja sih, gak punya perasaan apa? Mana yang lebih berat? Yang lebih berat itu hidup dengan dendam, hadirin. Coba deh, ya jangan dicoba. Coba lihat deh, orang yang hidup dengan dendam, gak enak. Hidupnya jauh lebih berat daripada beratnya memaafkan. Udah gitu gak dapat pahala pula. Memaafkan tuh pahalanya besar, hadirin. Coba tanya yang insyirahus sadar, insyirahus sadar, melapangkan dada. Pokoknya seneng aja ngeliat orang tuh baik, berhasil segala macam. Itu berat apa enggak? Berat itu. Susah itu. Nah, tapi pertanyaan yang kedua, hidup dengan hasad berat apa enggak? Berat. Mana yang lebih berat? Insyirahus sadar, lapang dada, atau hidup dengan hasad? Lebih berat mana? Hidup dengan hasad jauh lebih berat, hadirin. Capek kita nih hidup dengan hasad. Capek sekali, hadirin. Makanya ini dalam, hadirin. Contoh yang lain, secara fisik sekarang, mendidik anak biar jadi anak yang soleh dengan taufik Allah, berat apa enggak? Ini bapak-bapak depannya, berat enggak didik? Aku mah enggak pernah didik, Pak Ustaz. Itu ibunya. Ah, Masya Allah. Makanya gak merasakan berat, karena ternyata ngalahin emaknya. Tapi kalau bagus prestasinya, siapa dulu bapaknya? Siapa dulu bapaknya? Nah, tapi pertanyaan berikutnya, hidup dengan kondisi anak durhaka karena kita gak didik, berat apa enggak? Apalagi di hari-hari tua, anaknya gak perhatian sama sekali, itu jauh lebih berat daripada beratnya mendidik anak loh. Menjalani kenyataan, apalagi di hari tua anaknya gak peduli, anaknya jahat sama dia. Jadi sekali lagi Allah muliakan, jangan pernah lupakan ini. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Gitulah. Maunya banyak hal. Menghabis qiyamul lail di waktu malam berat apa enggak? Berat. Clubbing di waktu malam, menikmati hiburan malam dengan segala macam, berat atau enggak? Berat. Lebih berat mana? Lebih berat clubbing lah, capek segala macam. Jadi itu poinnya. Tapi kenapa terkesan maksiat itu ringan atau enak, dan kita nih seringkali lebih milih maksiat untuk mengisi waktu daripada ketaatan? Itu kan karena lagi-lagi provok dari syaitan dan hawa nafsu. Provok dari syaitan dan hawa nafsu. Itu masalahnya hadirin. Provok dari syaitan dan hawa nafsu. Jadi terkesan tuh ringan, padahal mah beratnya minta ampun. Oleh karena itu, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Gitu hadirin. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Sekali lagi renungkan. Setiap kita baca ayat ini renungkan bahwa kita akan memanen apa yang kita tanam, dan menanam maksiat ternyata jauh lebih berat daripada menanam kebaikan. Maka jangan mau dibuat halu oleh syaitan dan hawa nafsu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Nah, kita lanjutkan hadirin. Lalu Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa atau kami khilaf, gak ngerti. Lalu dikatakan, na'am, ya, aku kabulkan. inilah doa orang-orang beriman. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Hadirin Allah muliakan, mari kita bersama dengan penggalan ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa dan kami khilaf, tidak tahu atau salah. Apa maksudnya? Hadirin Allah muliakan, satu-satu dulu ya. Yang pertama, penggalan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini orang-orang beriman meminta kepada Allah agar Allah tidak hukum kita karena kita lupa. Karena kita lupa. Al-Imam Qatadah, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, itu menyatakan bahwa beliau menyampaikan bahwa balaghani anna Nabi SAW qal, telah sampai kepada diriku bahwa Nabi SAW itu bersabda, inna Allah tajawaza an, atau inna Allah tajawaza lihadhil umma an nisyaniha wa mahaddathat bihi anfusuha. Allah Subhanahu wa taala itu ini hadis Abu Hurairah ya hadirin. Jadi innallaha tajawaza li ummati amma haddatsat bi anfusuha ma lam takallamu au ya'malu. Jadi Allah itu, kata Qatadah, membiarkan, memaafkan umat ini jika melakukan sesuatu karena mereka lupa, karena mereka lupa. Jadi kalau lupa itu dimaafkan, kalau lupa itu dimaafkan. Allah muliakan, lalu ada lalunya. Yang kedua, wa ma haddatsat bihi anfusuha, dan apa yang dibicarakan oleh nafsu dan jiwanya, sebagaimana kita bahas hadithu nafas, yang dibicarakan di diri kita atau jiwa kita dari bisikan syaitan segala macam, itu gak akan dihukum, dibiarkan oleh Allah selama kita gak merespon, selama kita gak percaya, selama gak mengkristal, selama gak jadi action. Tapi kalau hanya bisikan-bisikan, dilewatkan. Nah, itu yang ada dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah. Jadi dari sini hadirin, kalau kita melakukan kesalahan karena kita lupa, maka Allah akan ampuni itu. Allah akan ampuni itu. Ini pelajaran besar. Kalau kita lupa, lalu kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan kesalahan, atau kita tidak mengerjakan kewajiban, maka Allah akan ampuni. Makanya kan dalam bab sholat, apa kata Nabi SAW, mana ma'anis sholah au nasiyaha fal yusalliha idha dhakaroha. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ketiduran atau lupa dia belum sholat, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat atau ketika dia bangun gitu. Jadi nggak dapat dosa. Jadi kita lupa nih sholat asar, ingat-ingat di waktu maghrib, ya Allah belum sholat asar. Khususnya ini tuh bagi orang-orang yang biasanya ya selalu sholat on time, dan di sebuah hari itu pokoknya ada uzur sehingga misalnya dia nggak bisa sholat on time. Nah karena dia udah terbiasa sholat jam 3:30 misalnya, itu ketika jam 4:30 rasanya tuh udah sholat. Pas maghrib baru inget, loh tadi itu kan aku kejebak macet ya, belum sholat asar, sampai rumah udah jam 5. Oh tadi kan ada kecelakaan ya, akhirnya aku sampai rumah jam 4:30, dia belum sholat dan dia lupa gitu. Nah ini masuk ke dalam, atau ini contoh dalam doa kita ini, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Nah itu hadirin, gitu. Jelas ini jamaah, itu pelajaran. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian Allah muliakan, pertanyaannya apakah semua lupa itu tidak dihukum oleh Allah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah semua lupa itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Allah muliakan. Pembahasan ini dikaji oleh banyak para ulama. Di antaranya membahas masalah ini adalah Al-Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan Imam Tabari membawakan keterangan para ulama bahwa lupa itu terbagi menjadi dua. Nah itu, lupa itu terbagi menjadi dua. Jemaah yang Allah muliakan, yang pertama, lupa yang punya unsur melalaikan dan menyia-nyiakan serta meremehkan gitu. Jadi lupa, tapi dalam lupanya itu ada unsur melalaikan, menyia-nyiakan, meremehkan. Atau yang semakna dengannya, atau yang semakna dengannya, jadi dia lalai, dia dan kita sering begitulah, merasa gak sih? Entar dulu, iya, entar. Lupa deh abis itu. Tuh kan lupa. Makanya kalau dibilangin langsung dikerjain. Ini ditunda. Akhirnya lupa. Coba kalau langsung dikerjain, aman gitu lah. keras ini jamaah. Lupa. Pokoknya seringkah banget kita bilang. Bisa dikerjakan ini enggak? Insyaallah. Dan apa emang dia enggak ada maksud ngelawan. Tapi ditunda, lupa dia. Gimana udah? Astagfirullah, lupa ana nih. Tapi ada unsur kelalaian di situ. Ada unsur kelalaian. Ada tafriḍ. Nah, lupa yang kayak gini gimana nih jamaah? Suka enggak lupa kayak begini? Ah, Rifki suka lupa kayak gini? Enggak. Enggak pernah. Oh iya, iya, bagus. Sama kita juga. Siapa yang enggak pernah kayak gini? Ya nanti lupa. Gitu. Kalau Dimas kayak gini, Mas. Enggak sedikit ya. Kira juga sama. Punya banyak kesamaan kita ya. Nah, ini lupa yang kayak gini gimana nih? Diancam dihukum apa enggak? Nah, ini diancam dihukum hadirin. Ini diancam dihukum. Gitulah hadirin. Coba buka surat Thaha 115. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Sungguh kami telah perintahkan kepada Adam, Nabi Adam. Ini kisah Nabi Adam. Fanasiya. Maka ia lupa terhadap perintah itu. Lihat Allah menggunakan kata-kata lupa. Walam najid lahu azma. Dan kami tidak dapatkan atau tidak dapati diri Nabi Adam itu tekad yang kuat pada saat itu. Gitulah. Jadi maksudnya apa? Ini kasus Nabi Adam alaihissalam. Allah mengatakan, kan udah di kita udah buat perintah, udah buat perjanjian. Silakan makan kecuali makan buah tersebut. Nah, Nabi Adam lihat bahasa Allah, fanasiya. Nabi Adam lupa. Nah, pertanyaan apakah Nabi Adam lupa secara total gitu? Enggak kan. Tapi digoda syaitan. Nah, Allah menggunakan kata habis itu lupa nih. Gitulah. Jadi ini juga bentuk lupa kata para ulama. Jadi Masya Allah ya, dalam agama kita nih lupa aja nih lebih dari satu jenis gitu. Lebih dari satu jenis. Jadi hadirin Allah muliakan, coba renungkan ini. Hadirin Allah muliakan, jadi ini yang sering sibuk dengan urusan dunia terus lupa. Nah, hadirin, itu yang pertama. Yang kedua, lupa karena benar-benar tidak ingat tanpa ada unsur kelalaian, tanpa ada unsur meremehkan, tanpa ada unsur hal yang negatif sama sekali, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kata para ulama, seperti contoh orang yang menghafal Quran dan dia totalitas pagi, siang, sore, malam dihafalin tuh ayat, habis itu lupa. Itu aku banget tuh Pak Ustadz. Jangan gampang mengklaim. Emang pagi, siang, sore, malam. Ini tuh udah berjuang mati-matian, lupa. Karena lemahnya daya ingat tersebut. Kata para ulama, walakin bi'ajizin biniyatihi an hifdhihi wa qillati ihtimali aqlihi. Jadi wa qillati ihtimali aqlihi dhikra ma awda'a qalbuhu minhu, atau ma'auda'a qalbahu minhu, mohon maaf. Jadi karena memang daya ingatnya lemah, gak bisa nampung gitu lah. Padahal udah niat pengen ngafal, udah niat gak lupa, lupa juga gitu lah. Ada gak orang kayak gini? Ada banyak, benar-benar nggak ada kelalaian, emang lupa selupa-lupanya, udah berusaha berjuang lupa. Nah, pertanyaannya simpel, jadi ada gambarannya dua hal ini ya jamaah ya. Nah, pertanyaannya, ayat ini masuk yang kemana? Ayat ini masuk kemana? Yang mana, hadir? Yang pertama atau yang kedua? Apa? Masya Allah, gak mau rugi dua-duanya Pak Ustadz lah. Hadirin Allah muliakan, ternyata sebagian para ulama menjelaskan sebagaimana dipaparkan Al-Imam At-Tabari, ayat ini masuk ke jenis lupa yang keberapa? Yang pertama. Nah, itu yang pertama. Loh, terus yang kedua gimana nih Pak Ustadz? Yang kedua, sebagian mereka mengatakan gak termasuk karena dari awal gak berdosa. Masya Allah ya, dari awal gak berdosa. Wong dia emang gak hafal kok dosa apanya, dia udah berjuang gak hafal juga, terus dosanya mana? Kata li'annahu la dhanba lil 'abdi fihi, karena gak ada dosa sama sekali, gak ada dosa sama sekali. Jadi tidak ada sisi doanya di situ, kata para ulama. Kan minta diampuni, wong dosanya gak ada, mau minta ampuni apa? Kan ya Allah ampunilah, jangan hukum. Oh, gak ada dosa kok jadi hukum. Adapun yang pertama, ada dosa, ada sisi kelemahan, kelalaian. Makanya kata sebagian para ulama, فَذَلِكَ الَّذِي رَغِبُ الْعَبْدَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي تَرْكِهِ وَأَخَذَتَهُ بِهِ. di jenis yang pertama inilah seorang hamba itu dimotivasi untuk meminta kepada Allah tidak menghukum dia, dan Allah ijabah, enggak. Ya Allah, baik banget Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak baca doa ini nih hadirin. Kita tiap hari berapa kali kita yang pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu. Kita diperintah sama orang tua atau diperintah sama suami. Udah mau kerja nih, begitu mau ngerjain perintah orang tua, ada telepon masuk. Ngobrol. Habis itu lupa. Aduh, salah lagi kita nih. Kita emang lupa. Baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nanti Allah akan ijabah. Adapun yang kedua, emang ada dosa kata sebagian para ulama. Oleh karena itu yang terakhir, pelajaran terakhir hadirin, ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa baiknya Allah kepada kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu pengasih kepada kita. Allah berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Kasih sayangku itu mengalahkan murkaku, kata Allah. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Ini harus membuat kita semakin optimis, semakin sayang sama Allah, semakin merasa beruntung, semakin malu kalau enggak meminta ampun kepada Allah, semakin enggak punya alasan untuk enggak baca Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Bayangkan kalau itu karena daya ingat kita yang lemah, enggak diapa-apain, emang ada dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu Allah enggak bebankan di atas kemampuan kamu. Emang kamu ngafal enggak masalah. Emang kamu lupa, ya udah segitu aja. Tapi kalau ada kelalaian, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahu akbar. Ini yang bisa disampaikan, dan insyaallah besok jika Allah mudahkan, Allah kasih taufik, kita akan bahas apa sih arti akhtana. Ah, itu akhtana itu apa, kita simpan insyaallah buat besok, semoga Allah mudahkan insyaallah. Kita tutup sampai di sini, dan ini harus menjadi semangat kita. Jadi kita nih banyak lupa, banyak lalai, ternyata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana itu salah satu obatnya. Makanya baca tiap hari, dan di waktu malam, kan itu di waktu malam, begitu kita udah banyak dosa tuh hari itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, itu Masya Allah, ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum wa